بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وما بإلة غمور أو خفا معلل عندهم قد عرفا. Ini ya. Wa ma bi illatin ghumurin aw khafa. Hadis yang illah atau cacatnya. Cacatnya itu ghumud. Tersembunyi. Aw khafa atau samar. Itu disebut mu'allalun, kata Al-Baiquni. Disebut dengan hadis mu'allal. Indahum, menurut mereka para ulama al-hadis, qad urifa. Maka demikianlah itu dikenal. Hadis yang cacatnya tak samar atau tersembunyi, maka menurut mereka para ulama hadis disebut hadis mu'allal. Ya, hadis mu'allal ini telah disinggung sebelumnya pada pembahasan hadis sahih. Maksudnya hadis sahih itu adalah hadis yang terbebas dari illah qadihah, ya, dari cacat yang cela. Nah, hadis mu'allal kalau begitu termasuk hadis dhaif. Ya, hadis dhaif. Nah, bagaimana cara mengetahui hadis mu'allal? Yaitu dengan melakukan penelitian, tatabbu', ya, pada kitab-kitab hadis dan turuqul hadis. Kemudian menganalisa perbedaan antar riwayat yang ada. Kemudian membandingkan tingkat kesikohan, ya, perawi antar riwayat. Nah, kemudian yang terakhir baru ditentukan riwayat yang memiliki illah qadihah. Nah, ya, kita langsung saja membacanya di sini. Ya, tafadhal, dibaca. Ya, Syekh Anwar. من حيث اللغة أخذوه من الله مثله syaddahu fa huwa masdudun fa yasmunahu ma'lulun fa yusammunahu fa yusammunahu ma'lulan li annahu ma'khudun min al-fi'li as-sulasi wal ladina yaquluna mu'allalun akhaduhu min 'allalahu fa huwa mu'allalun mithlu qawwamahu fa huwa muqawwamun wa sawabu kama sabaqa al-mu'allu. Nah, Al-Qismu Ar-Rabi' wal-Ishrun, bagian yang ke-24 di bait ke-24 ini min aqsamil hadis, dari aqsamul hadis al-madhkurati yang disebutkan di sini fi nadhmi, di nadham huwa al-ma'lul au al-mu'allal, yaitu hadis ma'lul atau hadis mu'allal. Ini maknanya saling berdekatan. Yuqal al-hadis al-mu'allal. Ini ada yang menyatakan, oh, nama yang benar itu hadis mu'allal. Makanya Al-Baiquni di sini menyebutnya dengan mu'allal. Maka beliau menyatakan, wa ma bi illati gumurin aw khafa mu'allalun indahum qad urifa. Ya, dan hadis yang cacatnya gumut, ya, samar aw khafa atau tidak terlihat, maka disebut mu'allalun indahum menurut mereka. Yaitu ya, ulama hadis qad urifa, maka itulah diketahui. Ya, namun Syekh Al-Utsaimin memiliki pandangan yang berbeda di sini. Ya. Ya, beliau menyatakan yuqal al-hadis mu'all wa yuqal al-hadis al-mu'allal wa yuqal al-hadis al-mu'all. Ada yang menyatakan itu namanya hadis mu'all mu'allal, ada yang menyatakan hadis mu'al. Ini tentunya semua mengambil dari isim maf'ul dari setiap ya tasrif yang ada. Apakah dari wazannya ya allala atau dari wazannya alla. Naam. Wa yuqal al hadis ma'lul. Nah, ada yang menyatakan itu hadis ma'lul. Maknanya sama. Kullu hadhil istilahati li ulama'il hadis. Semua istilah ini itu bersumber dari para ulama hadis. Wala syakka anna aqrabaha lis-shawabi min haitsu lughah huwa al-mu'all. Nah, kata Syekh Al-Utsaimin enggak diragukan lagi bahwa yang paling ya paling dekat dengan kebenaran dari sisi min haitsu lughatu, dari sisi lughah bahasa, adalah al-mu'all, bukan mu'allal. Kenapa? Karena wazan mu'al, isim maf'ul, as-sarfi, itu berasal dari muf'al. Ya, isim maf'ul. Wadhalika li'anna lam, karena lam itu musyaddadah. Fatakunu an harfain. Maka dia berasal dari dua huruf. Awaluhuma sakinun. Yang pertama adalah sukun. Wa idza nadharna ilal istiqaqi. Nah, kalau kita melihat kepada mushtaqnya, wajadana anna hadha huwa shawab. Maka kita akan mendapati inilah yang lebih benar, li'annahu ma'khudun min allaha, ya, min ma'khudun min a'alla yu'illu. Hunya itu contoh aja, ya, dia maf'ul bih. A'alla yu'illu, ya, a'allahu yu'illuhu. Hunya itu maf'ul. Itu jangan dianggap itu bukan lam fi'il. Lam fi'ilnya itu yang di lam. A'alla yu'illu. Maka isim maf'ulnya mu'al. Mu'allun. Baik. Semisal kalimat aqarra yukirru. Apa isim maf'ulnya? Muqarrun. Mukirrun, muqarrun. Ya, itu isim maf'ulnya. Aqarrahu yukirruhu. Walladzina qalu innahu ma'lul. Nah, adapun orang-orang yang menyatakan, oh, itu ma'lul namanya. Akhaduhu, mereka mengambil dari fi'il Allah. Ya. Hunya itu bukan lam fi'il, ya. Maf'ul. Mislu syadda. Nah. Ya. syadda yasuddu, syaddahu allahu fahuwa masdud, maka dia maklul, hakadha masdud maklul. Ya, yusammunahu ma'lulat, maka dinamakanlah ma'lul, yannahu ma'khudun minul fi'li as-sulasi, karena diambil dari fi'il sulasi, ya, sulasi mujarrad. Walladina yakulun, ini sudah dibaca belum? Mu'allal akhadahu min allalahu, allala yu'allilu, ma'lul, ya, mu'allalun, ha, kan gitu, sama seperti wazan fa'ala yufa'ilu, ya, taf'ilan, ya, mufa'il mufa'al mu'allal, ya, itu mengambilnya akhadahu min allalahu allala yu'allilu fahuwa mu'allal. Nah ini, ya, maka dia isim maf'ulnya mu'allal. Semisal qawwamah yuqawwimu muqawwam, qawwamahu muqawwam, ya. Wasab kama sabak. Namun yang benar ialah sebagaimana yang lalu, yaitu al-mu'allu, al-mu'all. Ya Allah alam bisawab, ini dari sisi tasrifnya. Semua maknanya benar. Ya, barakallahu fikum. Nah, berikutnya, tafadhol. Dibaca sini, ya. Sabit. As-sihat dhahiruhu as-sihat. Nah, terus. Walakinnahu ba'dal bahti anhu yatabayyanu anna fihi illata qadihati. Fa'innaha fi illatan qadihatan. Jangan mudaf, itu na'at man'ut tadi. Anna fi illatan qadihatan. Fa'innaha khafiyyatun. Lakinnaha khafiyyatun. Khabar lakin khafiyyatun. Yurwa al-hadithu annahu marfu'un ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bil-isal sanadi wa yakunu hadha huwa ma'rufu al-mutada walu inda muhaddithina thumma ya'ti ahadu al-hifadhu huffadhi mudafun ilayhi يأتي نحو الحفاظ ويقول هذا حديث فيه علة قادحة وهي أن الحفاظ أن الحفاظ هرب زائده أن الحفاظ رواه منقطعا فتكون فيه علة ضعيفة إلا تضعف وهي الانقطاع بينما المعروف بين الناس أن الحديث متصل. حسب cukup. Ya, فنقول المؤلف, maka kita katakan المؤلف adalah الحديث يكون ظاهره الصحة. Dia adalah hadis yang zahirnya as-sihhat, sahih. Walakinnahu ba'dal bahsi, ya, namun setelah adanya pembahasan, penelitian, anhu yatabayyanu anna fihi illatan qadihatan, maka nampaklah bahwa di dalam hadis tersebut terdapat illah qadihah, ya, cacat yang membuat celah hadis. Ya, lakinnaha khafiyatun, namun samar, ternyata samar. Ya, kalau ulama masa kini yang mengetahui perkara ini adalah Syekh Muhammad Nasruddin Albani contohnya, dan para ulama yang lainnya, Syekh Ahmad Syakir, ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, itu lagi juga Muhaddits Syu'aib Al-Arnaud, ya, dan yang lainnya, dari kalangan muhaddisin. Ya, ada hadis dhaif, ya, tapi terkadang ya, ada yang sahih seperti perawi sikoh diganti sikoh lain. Nah, al-mu'allal itu atau al-mu'al itu terjadi pada sanad dan matan. Ya, terkadang itu terjadi pada sanad dan matan. Nah, cara mengetahui ilat hadis itu, para ulama menyatakan ada empat metode. Yang pertama, mengumpulkan semua tatabbu' wa turuqul hadis. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, dianalisa perbedaan antar riwayat yang ada, satu riwayat ke riwayat yang lain. Yang keempat, yang ketiga adanya ya, pembandingan tingkat sikoh perawi antar riwayat. Ya, yang keempat baru ditentukan nanti tentang riwayat yang memiliki illah, illah qadihah. Nah, ya, Syekh Albani ya, banyak melakukan penelitian hal ini. Ya, semisal dalam Sunan An-Nasa'i ya, ya, yang disahihkan oleh Syekh Albani. Ya, An-Nasa'i menyatakan akhbarana Abdul Hamid Ibnu Muhammad. Ya. Kemudian haddatsana Makhlad qala haddatsana Sufyan an Amr ibn Dinar an ibn Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya, tentang ya, hadis ya, jual beli ya, yang menyatakan kullu bayi'ain la bay'a bainahuma hatta yatafarraqa illa bay'al khiyar. Jadi ada illat di sini ya, makhlat atau tadi siapa Abdul Hamid ya, ini adalah illahnya di sini ya, dan sanad ini berlainan dengan apa yang terdapat dalam riwayat yang lebih sahih yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Yang tercantum adalah Abdullah bin Dinar bukan Amr bin Dinar. Contoh yang lainnya banyak. Ya misal dzalik contohnya kata Syekh an yurwa al haditsu. Itu sebuah hadis diriwayatkan ala annahu marfu'un ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya hadis tersebut marfu disandarkan kepada Nabi bittisali sanad, ya, diponis sebagai hukumnya sanadnya muttasil bersambung. Yakunu hadha huwa al-ma'ruf al-mutadawalu 'inda al-muhaddisin. Ya, maka jadilah hadis tersebut ma'ruf, dikenal, mutadawal, ya, berapa populer, ya, berlaku umum, ya, di menurut para ahli hadis. Ya. Summa ya'ti ahadul huffadhi. Kemudian datanglah salah seorang ulama, ya, salah satu hafid. Yaqul hadha al-hadithu fihi illah. Hadis ini terdapat illatun qadihatun. Terdapat illah yang membuat celah. Wahia annal huffadha rawahu munqati'an. Itu para huffad meriwayatkan hadis ini, ya, munqati', dalam keadaan munqati'. Terputus sanadnya, tidak muttasil. Fatakunu fihi illatu da'fin. Maka kalau begitu dalam hadis ini terdapat illah, illah yang da'if, illah yang membuat lemah hadis tersebut. Wahia apa itu? Al-inqita', terputusnya sanad. Bainamal ma'ruf bainan nas annal haditsa muttasil. Ya, padahal sudah ma'ruf di tengah-tengah khalayak bahwa hadis tersebut muttasil sanadnya. Nah, lanjut Pak Hadi. Hajarin. Hajarin, rahimahullah, fi sahil nukhbati wa hadha al-qismu man al-nadha anwa'a min min isim tafdil itu min. Min al-madhi anwa'a al-hadithi ahlu, fa'ilnya kan belum ada. Illa ahlul ilmi. Itu bukan mustasna. Ya, itu bukan mustasna ahlu. Illa ahlul ilmi an-nuqadi. An-nuqadi. An-nuqadi alladhi yabhathuna. Alladhina. Alladhi yabhathuna al-haditha bi asanidiha wa mutunha. Wa ibn Hajar yaqulu daiman fi bulugh al-maram wa illa bil irsali aw wa illa bil waqfi wa hakadha fa idha qala dhalika farji fil amr ila sanadi wan nadri wandur isi fil amr semua wandur fihi man ruwahu wa li hada ishtaratu fi sahihi an yakuna saliman min ash-shududi wal 'illati al-qadihati wal mu'allu min aqsamil ilm al-mustalahi wa huwa muhimun jiddan li talib al-'ilmi الحديث حيث إن معرفته تفيده فائدة كبيرة لأنه قد يقرأ حديثا ظاهره الصحة وهو غير صحيح. نعم. يا بارك الله فيكم. Ibnu Hajar menyatakan, Al-Hafidz Ibnu Hajar di Syarah Nukhbah. Nukhbatul Fikar itu matan mustalah yang ditulis oleh Ibnu Hajar sendiri. Syarahnya beliau mensyarah juga. Apa syarahnya? Judulnya Nuzhatun Nadhar. Nah, Ibnu Hajar berkata di Syarah Nukhbah, yaitu di syarah berarti di Nuzhatun Nadhar. Wahadal kismu min aghmadi anwa'il hadis. Nah, bagian ini, topik ini hadis mu'al atau mu'allal atau ma'lul, ini adalah di antara hal yang paling rumit, paling samar ya, dari ilmu cabang-cabang ilmu hadis. Li'annahu la yattali'u 'alaihi illa ahlul ilmi an-nuqadi. Karena tidak ada yang mengetahui hal ini kecuali para ulama, ahli nuqad, para kritikus hadis. Alladzina yabhatsuna al-haditsa bi asanidiha wa mutuniha. Yaitu yang mereka membahas hadis sanadnya maupun matan-matannya. Wa Ibnu Hajar yaqulu daiman fi bulughil maram. Ibnu Hajar selalu berkata di bulughil maram, "Wa illa bil irsal wa illa bil waqf." Hakada wa hakada. Hadis ini diilah karena mursal, hadis ini diilah karena mauquf. Ya, dan seterusnya. Faidah qala dzalik. Nah, kalau Ibnu Hajar berkata demikian, farji' ila sanad, wanzur fihi man rawahu. Ya, maka kembalikanlah kepada sanadnya, lihat langsung. Dan lihatlah kepada siapa yang meriwayatkannya. Langsung kita ya diisyaratkan untuk langsung merujuk ke buku-buku induknya. Walihada, oleh karena itulah ishtaratu fi sahih ayakuna saliman minasy syudud wal illati al-qadihah. Oleh karena itulah di para ulama memberikan syarat tentang hadis sahih, dia mesti selamat dari syudud, dari syad, dan dia selamat dari illah qadihah. Wal mu'allu min aqsami ilmin mustalah, dan hadis mu'al atau mu'allal atau ma'lul adalah di antara hadis ya, di antara jenis-jenis cabang apa, jenis-jenis ilmu mustalah, wa huwa muhimun jiddan li talibil ilmi, li talibi ilmin hadis, yang sangat urgen sekali untuk dipelajari, diketahui oleh para penuntut ilmu hadis. Haitsu inna ma'rifatahu tufiduhu fa'idatan kabirah. Ya, di mana mengetahuinya akan memberikan faedah yang sangat banyak. Li'annahu qad yaqra'u hadisan, karena seorang pelajar hadis terkadang dia membaca sebuah hadis, dhahiruhu as-sihhatu wa huwa ghairu sahih. yang nampaknya dia adalah sahih padahal hakikatnya dia tidak sahih. Kenapa? Karena ada illah qadihah yang tersembunyi. Baik, ya. Sekarang kita masuk ke hadis muttarib. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa ikhtilafi sanadin aw matni muttaribun inda ahli al-fani. Nah. Ya, beliau Al-Baiquni menyatakan wadu ikhtilafi wadu ikhtilafi sanadin aw matni muttaribun inda ahli al-fanni. Ya, hadis yang memiliki ikhtilaf, yang hadis yang sanad atau matannya memiliki perbedaan. Ya, sanad dan matanya itu berbeda. Maka disebut muttarib inda ahli al-fanni, menurut para ulama, ya. Menurut para ulama ahli hadis atau menurut para ulama ahli fan ilmu hadis ini. Ya. Taib. Atau definisi yang mudah ialah hadis muttarib itu hadis yang para perawinya berselisih pada sanad atau pada matannya. Ya. Yang persisian tersebut, ya, apakah dapat dijamak, dikompromikan atau tidak dapat dijamak atau tidak dapat dikompromikan. Ya, nah, ittirab kegoncangan, muttarib ini muhtal, goncang, ya. Kegoncangan ini ya ada kalanya pada sanad juga bisa pada matan. Ya. Kita langsung aja baca di sini. Ya. Tafadhal. Dibaca, ya. Nah. Budi Zubair, Syekh Budi Zubair. ولا ترجيح فالاختلاف بالسند مثل ان يرويه بعضهم متصلا وبعضهم يرويه منقطعا والاختلاف في المتن مثل ان يرويه بعضهم على انه مرفوع وبعضهم على انه مرفوع او يرويه على وجه يخالف الاخر بدون ترجيح ولا جمع فان امكن الجمع فلا اضطراب فإن أمكن الترجيح أخذنا بالراجح ولا اضطراب وإذا كان الاختلاف لا يعود لأصل المعنى فلا اضطراب أيضا مثالها الذي يمكن فيه الجمع حديث حج النبي صلى الله عليه وسلم فإن حج النبي اختلف فيه الرواة على وجوه متعددة فمنهم من قال إنه حج قارنا ومنهم من قال إنه حج مفردا ومنهم من قال إنه حج متمتعا ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عن حجة الوداع فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. حسب تكتب نعم. Hadis muttarib, ya, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, hadha huwa al-khamis wal-ishrun min aqsam al-hadis. Ini adalah hadis, ya, ada adalah jenis yang ke-25, ya, dari aqsam al-hadis. Ya, Qala. Kata Syekh Al-Utsaimin, yang disebutkan di sini di nadam ini adalah al-muttarib yang ke-25. Wal ittirab maknahu fi lughah al-ikhtilaf. Ya, maknanya adalah al-ikhtilaf. Perbedaan. Atau dari sisi bahasa yang lain al-mukhtal, mukhtallun, kegoncangan. Ya, goncang. Wal muttarib fil istilah huwa alladhi ikhtalafa ar-ruwatu fi sanadihi aw matnihi ala wajhin la yumkinu fihi al-jam'u wa la tarji'u. Nah, sedangkan ittirab atau muttarib, ya, dalam istilah ilmu hadis, dia adalah hadis yang para perawinya itu berbeda-beda dalam sanadnya atau dalam matannya, ya, ala wajhin, dalam bentuk la yumkinu fihi al-jam'u, yang tidak dapat dikompromikan, wala tarjihu, dan yang tidak dapat ditarjih, diambil mana yang lebih benar pendapatnya. Ya. Ya, contohnya mengenai hadis Nabi, syayyabatni hudun wa akhwatuha, yang Nabi SAW dibuat beruban oleh surat Hud dan akhwatnya. Surat Hud, surat Yusuf, ya, Yunus. Ya. Nah, ini para perawi dalam hadis tersebut berselisih sampai pada 10 perbedaan pendapat. Ada yang meriwayatkan secara mausul, ada yang mursal, ya, dan yang lainnya. Ya, kesimpulannya hadis tersebut enggak bisa dijamak dan masuk kategori muttarib, ya. Nah, kalau bisa dijamak, ya bukan muttarib lagi. Karena kalau muttarib itu sudah dhaif. Ya, tapi kalau bisa dijamak, ya udah bukan muttarib lagi. Nah, ya, kemudian wal ikhtilafu fi sanad, ya, perbedaan ini dalam sanad, ayyarwiyahu ba'duhum muttasilan, yaitu sebagian para perawi meriwayatkan hadis ini secara muttasil, ya, secara bersambung, wa ba'duhum yarwihi munqati'an, ya, sebagian yang lain meriwayatkan hadis ini secara terputus sanadnya. Wal ikhtilafu fil matni, contoh perbedaan dalam matan, ayyarwiyahu ba'dahum ala annahu marfu' wa ba'dahum ala annahu mauquf. Ya, sebagian para ulama ada yang meriwayatkan hadis ini bahwa dia dalam marfu', sebagian yang lain menyatakan mauquf. Aw yarwihu 'ala al-wajhi yukhalifu al-akhar biduni tarjih wala jam'u wala jam'in. Ya, atau ada yang lain yang meriwayatkan dalam kesimpulan yang lain yang menyelisihi yang lain tanpa ada tarjih, tanpa ada pengkompromian. Ya. Nah. Fa in amkana al-jam'u fala ittiraba, kalau memang memungkinkan untuk dijamak, ya maka tidak ada ittirab di situ, ya. Wa idza kana al-ikhtilafu la ya'udu li asli makna fala ittiraba aidan. Nah, apabila perbedaannya itu tidak kembali ke asal makna hadis, maka juga tidak ada kegoncangan. Contohnya ialah yang mungkin dijamak, hadis tentang hajinya Nabi SAW. Ikhtalafu fihi arwatu, para perawi berselisih, ya, ala wujuhin muta'addidatin, ya, perselisihannya itu dengan beraneka ragam, yang sangat banyak sekali perbedaannya, ya. Faminhum man qala, ada yang menyatakan innahu hajja qarinan, itu yang dilakukan haji Nabi SAW adalah haji qarin. Wa minhum man qala innahu hajja mufridan, haji ifrat. Wa minhum man qala innahu hajja mutamatti'an, itu haji tamattu. Ya, para mereka berselisih. Apakah Nabi SAW ahrama bil hajj? Ya. Ada yang menyatakan, oh enggak, itu tamattu. Ada qiran dan yang lainnya. Nanti Syekh Al-Utsaimin di akhir akan menyebutkan, ya, apa itu haji qiran, haji ifrad, haji tamattu. Tapi hadis di Aisyah, ini sudah dibaca belum? Sudah. Dan dalam hadis Aisyah qalat, ya, dalam hadis Aisyah disebutkan bahwasanya kami telah keluar bersama Nabi SAW pada haji, pada tahun Hajjatul Wada, maka di antara kita ada yang, ya, langsung dia ahalla bil hajj wa minna ahalla bi umrah. Ya. Ada yang dia niatnya haji, ada yang niatnya umrah dulu, ya. Berihramnya untuk haji, ada yang berihramnya untuk umrah, dan ada yang berniat haji dan berniatnya itu untuk haji dan umrah sekaligus. Dan Rasulullah SAW pun, ya, beliau SAW, ya, dengan haji, ya, meniatkannya. Dan dalam hadis Umar, ini belum dibacanya. Ya, Mirzam, tafadhal. Itirabu. Wajhani. Qudumi sekarang. Nah, kemudian dari hadis Ibnu Umar dan yang lainnya menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, oh, bahwa beliau radhiyallahu anhu, beliau haji mutamattian, tamattu. Haji tamattu itu haji yang paling mudah. Ya, gambarannya kita niat umrah. Ya, niat umrah mengenakan ihram di Miqat. Ya, kemudian umrah. Kemudian biasa umroh ya, antum tawaf, sa'i, tahallul. Habis itu pakai baju bebas. Tanggal berapa antum datang? Ya, pakai baju bebas. Kapan nanti berihram lagi niat hajinya? Yaitu tanggal ya, 9. Sunnah tanggal 8 berangkat ke Mina. Tanggal 8 berangkat ke Mina, tanggal 9 wukuf di Arafah. Tapi ya, tanggal 8 ke Mina itu bukan bagian dari rukun haji, sunnah aja. Sunnah aja. Makanya orang-orang Indonesia kalau tanggal 8 itu ya, mereka kebanyakan belanja-belanja, yang lain berangkat ke Mina, orang Indonesia foto-foto. Ya, belanja masih pakai baju bebas. Nah, tidak disalahkan karena ke Mina tanggal 8 selepas asar itu hanya sunnah. Itu hanya sunnah. Nah, yang wajib nanti tanggal 9 mereka berangkat ke Mina. Afwan, ke Mina, ke Arafah, wukuf di Arafah. Jadi itu namanya tamattu, hajinya senang. Tamattu itu kan dari kata bernikmat-nikmat, bersenang-senang. Habis dia umroh, dia nyantai-nyantai, ya, pakai baju bebas. Ya. Ya. Beda dengan jenis haji yang lain. Dia umrohnya kapan? Dia tetap berihram terus. Ya. Dia berihram terus. Ya. Nanti dia gabungin jadinya. Ihram dia di miqat itu gabung antara haji dan umroh. Pas musim dingin mantap. Pas musim dingin ya, ngeri. Ya. Nah, makanya haji yang paling enak itu haji tamattu. Makanya haji tamattu. Ada yang haji demikian? Nah, haji qorin ada. Ya, tapi kan akhirnya jadi terlihat seperti degil ya. Karena bajunya itu-itu aja. Nah, berapa banyak sih kain ihram yang dia bawa? Ya, itu-itu aja. Kemudian fa fi ba'dil ahadits annahu hajja qarinan. Oh, itu tadi ya hadis Ibnu Umar, Nabi yang tamattu, bukan Ibnu Umarnya ya. Nah, dalam sebagian hadis yang lain Nabi hajinya qarinan, haji qarin. Fa hadzal ikhtilafu idza nadarna ilai qulna fi ba'dil amr. Perbedaan ini kalau kita perhatikan ya, maka tentu kita akan menyatakan ya fibadil amr, ya di awal-awal ketika kita mendengar perbedaan ini, innal haditha muttaribun. Oh, ini hadis ini muttarib ini. Goncang ini. Ya, karena terjadi perbedaan yang sangat beraneka ragam. Wa idha hakamna bil ittirab. Nah, kalau kita vonis bahwa hadis tersebut ittirab, bakiyat hajjatun Nabi SAW muskilatan. Maka yang ada adalah haji Nabi itu terdapat muskilah, keganjilan. Fala nadri hal hajja mufridan au mutamattian au qarinan. Maka kita tidak mengetahui apakah Nabi SAW hajinya itu haji ifrat, haji tamattu atau haji qarin. Ya. Wa inda ta'ammul, namun kalau diperhatikan nara, maka kita melihat annal jam'a mumkinun yandafi fihi al-ittirab. Ya. Bahwasanya mungkin saja itu dikompromikan dan hilanglah ya ittirab, kegoncangan tadi. Wal jam'i baina hadhihi ar-riwayati wajhan. Nah, untuk mengkompromikan berbagai riwayat ini ada dua macam. Al-wajhul awal, yang pertama, annahu man rawa annahu ahalla bil hajj mufridan arada ifradal amal, yakni annahu lam yazid ala amalil mufrid. Ya. Yaitu barang siapa yang meriwayatkan Nabi SAW beliau berhajinya dengan haji ifrat, ya, maka yang dia maksud adalah dengan ifrat a'mal, ya, dengan mengifrat a'mal. Ya, ini maksudnya apa? Beliau SAW tidak menambah pada amalan mufrat, pada amalan mufrat. Kemudian wa amal mufrad itu apa? Apa amal mufrad? Annahu idza wasala ila Makkah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah sampai ke Makkah, tawaf al-qudum. Ya, tawaf dengan tawaf qudum, summa sa'a, kemudian sa'i lil hajj. Ya. Wa idza kana yaumul id, sa'inya untuk haji. Nah, ketika sampai pada hari Id, tanggal 8 taruhlah sunnahnya. ya, maka dia tawafah tawafal irtawafah. Ah, bukan tanggal 8, hari idnya itu nanti setelah dia melempar jumrah tawaf idhafah faqat walam yas'a, dan dia tidak bersa'i lagi. Wa idza arada yakhruja tawafa tawafal wada wa kharaja. Nah, kalau dia hendak pulang keluar, maka dia tawaf dengan tawaful wada dan dia keluar pulang mudah. Nah, itu yang dimaksud. Wa man ra'a, dan siapa yang meriwayatkan annahu mutamatti'un, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hajinya haji tamattu, arada annahu jama'a bainal umrah wal hajj, maka yang beliau maksud adalah beliau menggabungkan antara umrah dan haji fi safarin wahid, dalam satu safar. Fatamatta'a, maka beliau melakukan haji tamattu bisukuti ahadits safarain. Ya. Maka beliau bersenang-senang dengan menggugurkan satu dari dua safar. Safar untuk haji dan safar untuk umrah. Wa man ra'a annahu qarana bainal hajji wal umrah fahadahu wal waqi'. Nah, siapa yang meriwayatkan bahwasanya Nabi Haji Qarin menggabungkan ya, antara haji dan umrah, maka inilah yang memang realitanya. Ya. Qala Imam Ahmad. Imam Ahmad menyatakan la asyuk anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana qarinan wal mut'atu ahabbu ilai. Aku enggak ragu bahwasanya Nabi, kata Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam hajinya adalah haji qarin. Namun tamattu itu lebih aku sukai. Ya, tamattu enak ya. Tamattu enak. Antum datang tanggal 1 kah atau bulan sebelumnya kah? Sudah datang umrah. Umrah kemudian baju bebas lagi. Ya, bebas. Ya, bebas berada di haram. Baru nanti masuk tanggal 8 setelah asar sunnah ya, berangkat ke Mina. Atau kalau mau kayak orang Indonesia secara umum, ya, tanggal 9 aja ke Arafah langsung. Ya, enak, enak kayak begitu ya. Nah. Oleh karena itulah ini bisa dijamak ya. Makanya Ibnu Taimiyah menyatakan wala tanaqudha baina dzalik. Ya. Tidak ada kontradiksi antara hal tersebut. Fa innahu tamatta'a tamattu akiran wa ifrada amal al-hajj wa qarana baina nusukain al-umrah wal-hajj wa kana qarinan bi'tibari jam'ihi an-nusukain mufradan bi'tibari ikhtisarihi ala ahadi at-tawafain was-sa'yain wa mutamatti'an bi'tibari tarafuhi bit-tarki ahadi safarain. Kata Ibnu Taimiyah, tidak ada kontradiksi dalam riwayat itu semua. Nabi bertamattu dengan tamattu qiran, Nabi berifrad dengan amalan haji, ya. Kemudian beliau menggandengkan antara ibadah, dua ibadah, haji dan umrah. Ya. Maka beliau berhaji dengan qarinan, beliau berhaji dengan haji qiran, jika bi'tibar, kalau ditinjau dari sisi penggabungan antara dua ibadah, yaitu haji dan umrah. Beliau haji ifrad, beliau mengifradkan apabila ditinjau dari sisi meringkas, salah satu dari dua tawaf, salah satu dari dua sa'i. Wa mutamattian, beliau berhaji tamattu apabila ditinjau dari sisi beliau bersenang-senang, dari sisi beliau bersenang-senang dengan tidak safar, melakukan dua safar, cukup sekali safar dari dua ibadah. Jadi semuanya benar, kita katakan Nabi hajinya haji tamattu, haji ifrad dan haji qiran. Semua benar, sahih. Nah, ya, barakallahu fikum. Al-wajh ats-tsani, pengkompromian sisi yang kedua. Ya, tafadhal, dibaca di sini. Ainur. Ahroma. Annahu ahroma. أن من أصوله أنه لا يصح إدخال العمرة على الحج، وإنما الذي يصح هو العكس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية مقررا الوجه الأول مقررا منتبكا menetapkan. Al-wajh al-awwala. Wajh al-awwala man ruwa annahu mufridan mufridun faqad arada al-i'mal al-hajj. A'mal al-hajj. A'mal al-hajj. Wa man qala innahu mutamatti'un faqad arada annahu ata bi umratin wa hajjin wa hajjin fi safarin wahidin. Wa tamattu'u bi sukuti ahadin. Fatamatta'a hadis sab'aini anhu li'annahu lawla annahu ata bi umrati wal hajji lakana qad ata bi umratin fi safarin wa bil hajji fi safarin akhar fi safarin akhar wa yakunu tamattu'uhu bi qawlihi asqata ahadis sab'aini لأنه سافر سفرا واحدا وقرن بين العمرة والحج فتمتع بذلك وأما من قال إنه كان قارنا فهذا هو الواقع أي أنه كان قارنا لأننا لا نشك أن رسول صلى الله عليه وسلم لم يحل Kalau fi'il mutad gimana? Mudhaf. Majzum ala sukun muqaddarah. Min al-umrati bal baqi ala ihramihi law likawnihi qad saqa al-hadi. Hadiya. Nah. Ya, kemudian sisi yang kedua bahwa beliau berihram terlebih dahulu untuk ihram haji, kemudian beliau memasukkan ya, ibadah umrah di dalamnya, maka jadilah dia mufrad, haji mufrad berdasarkan tinjauan dia ihram yang pertama. Dan kemudian dikatakan haji qiran juga, beliau melakukan haji qiran berdasarkan tinjauan ya, keadaan yang kedua. Namun ini tidak boleh menurut usul madhab Imam Ahmad ya, kenapa? Karena di antara usul madhab Imam Ahmad la yasihu idkhalul umrati alal hajj, tidak boleh memasukkan umrah ke dalam haji. Innamal ladhi yasihu huwal aqsu, yang boleh adalah kebalikannya. Ibn Taymiyyah menyatakan ya, ketika beliau menetapkan pendapat yang pertama tadi, barang siapa yang meriwayatkan bahwasanya Nabi haji ifrad, maka yang beliau maksud adalah ya, yang beliau dimaksud adalah arada a'mal al hajj ya, kata Ibn Taymiyyah ya, yaitu amalan haji ya, beliau yang beliau maksud adalah amalan haji. Kemudian tadi amalan hajinya apa? Amalan mufridnya sampai ke Mekah, tawaf dengan tawaf qudum, kemudian sa'i untuk haji. Ya, kemudian pada hari Id tanggal 10 ya, maka beliau tawaf dengan tawaf ifadah saja dan tidak sa'i. Ya. Nah, kalau mau pulang baru tawaf wada. Ya, kemudian wa man qala innahu mutamattiun, nah barang siapa mengatakan nabi itu hajinya haji tamattu. Ya, apa maksudnya haji tamattu di sini? Apa maksudnya kalau begitu? Ya, li'annahu laula annahu ata bil umrati wal hajj lakana qad ata bi umratin fi safarin wahid wa bil hajj fi safarin akhar. Ya, karena ya, mana sih tadi? Mana-mana? Nah, faqad arada annahu ata bi umratin. Oh, kelewat ya saya baca. Barang siapa yang menyatakan nabi hajinya haji tamattu, ya, maka yang beliau maksudkan adalah ya, beliau datang ke Mekah kemudian umrah dan haji dalam satu safar, maka beliau melakukan haji tamattu dengan menggugurkan salah satu dari dua safar. Ya. Karena kalau tidak demikian, beliau datang untuk satu safar dalam satu safar untuk umrah dan haji, tentulah beliau datang untuk umrah dalam satu safar, kemudian untuk haji safar yang lain. Datang dulu umrah dulu, ya, kemudian balik lagi ke Madinah, datang lagi buat haji, kan kayak begitu. Nah, itu bukan tamattu namanya. Namanya tamattu menghilangkan salah satu dari dua safar tadi. Ya. Maka jadilah tamattu-nya itu dengan menggugurkan salah satu dari dua safar. Karena beliau bersafar hanya dengan sekali safar. Wa qarana, dan kalau dikatakan haji qiran. Nah, kalau dikatakan haji qiran, ya, itu dari sisi tinjauan apa? Itu antara umrah dan haji, maka beliau wa'afan wa qarana, dan beliau menggabungkan antara umrah dan haji, maka beliau bersenang-senang di situ. Artinya bersenang-senang tidak, ya, tidak melakukan dua kali safar. Dan enak setelah umrah pakai baju bebas. Ya, kalau bawa istri bisa berhubungan badan sama istri. Ya, boleh berburu di Mekah. Sekarang ada kambing-kambing orang kalau antum nemu di Mekah. Ya. Nah, taib ya. Oh, zaman dulu ya, ada rusa mungkin ya, berburu. Ya, kan enggak boleh tuh antum haram dalam keadaan kalian berihram. Nah. Wa amma man qal. Siapa yang mengatakan innahu qarinan? Nah, Nabi hajinya haji qiran. Fahadah wal waqi, inilah memang yang realitanya. Maka Nabi haji qiran karena ya, karena kita tidak melakukan, tidak ragu bahwasanya Nabi ya, tidak menyelesaikan umrah. Ya. Namun tersisa dari ihram beliau karena keadaannya sudah dilakukan hadyu. Nah, kemudian tafadhal dibaca sini Akbar. Tamattu. Tawafa. Ali yutimma. Nah, ini haji ifrad nih. Mantap enggak ini? Tetap pakai ihram ya, sampai haji ya. Terus ya tufu. Kiran. Ahrama yuhrimu. Ayuhrima bil umrati wal haji ma'an minal miqati wa yaqulu labbaik Allahumma umratan wa hajjan fa idza wasala ila Makkah tawafa tawafal qudumi wa sa'a lil umrati wal haji thumma yabqa 'ala ihramihi wa yawma wa yawm ma'idi yatufu tawafa ifadati wa inda safari yatufu tawafa wada'i fa fi'luhu ka fi'lil mufridi lakinna takhtalifu an-niyyah lakin ya takhtalifu nah hasbuk cukup ya. Kemudian apabila kita kembali ke haji dan umrah, maka jenis ibadah haji dan umrah itu ada tiga. Ada ifrad, tamattu, qiran. Ifrad itu apa? Itu seseorang berihram ya, untuk haji dan untuk haji saja dari miqat. Ya, dia menyatakan labbaik Allahumma hajjan. Ya, dia di atas pesawat, di alam-lam kalau di pesawat. Ya. Ini orang Indonesia ya, di atas di alam-lam. Dikasih tahu pilotnya. Ya, labbaik Allahumma hajjan. Kemudian apabila sampai ke Mekah, dia tawaf, tawaf kudum. Kemudian ya, tawaf kudum, ya, tawaf kedatangan dia ke Mekah. Kemudian dia sa'i untuk haji. Dan dia tetap dengan keadaan ihram dia. Ah, enggak boleh pakai baju bebas dulu, enggak boleh berhubungan badan sama istrinya, enggak boleh berburu. Ila ayyutimmal hajja, sampai nanti dia menyempurnakan haji. Ya. Nah, ini haji ifrad ini cocoknya datangnya tanggal berapa? Tanggal 8 pas pagi. Jangan tanggal 7, tanggal 7 pun juga enggak enak karena antum bermalam dengan kain ihram ya kan. Pakai ihram ya, kan enggak boleh pakai apa-apa. Nah, kalau haji ifrad ini datang ke Mekah itu tanggal 8 pagi. 8 zuhur lah, habis zuhur. Habis zuhur umrah, datang tuh apa? Tawaf qudum. Ya, dia tawaf qudum. Ya, kemudian sa'i untuk haji. Nah, habis asar baru berangkat ke Mina. Nah, itu baru enak. Jangan datang tanggal 1. Oh, mantap itu kan. Nah, mana lagi? Dan pada hari Id dia tawaf dengan tawaf ifadah ya, itu tanggal 10. Setelah dia melempar jumrah, tawaf ifadah. Kemudian indah safar, maksudnya ketika hendak pulang dia tawafnya dengan tawaf wada. Adapun pelaksanaan di tanggal 9 di mana? Di Arafah, kemudian ba'da setelah matahari terbenam ya, beranjak ke Muzdalifah, kemudian bermalam di Muzdalifah sampai subuh, kemudian jalan ke Mina di tanggal 10, itu sama. Mau haji qiran, mau haji ifrad, ataupun haji tamattu, itu sama. Ya. Nah, kemudian haji qiran apa itu? Seseorang berumrah dengan seorang berihram dengan niat haji dan umrah berbarengan dari miqat. Ya, dia niatnya labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Ya. Nah, apabila dia sampai ke Mekah, dia tawaf dengan tawaf qudum. Kedatangan dia sa'i untuk umrah, haji, sa'i untuk umrah dan haji. Kemudian dia tetap dalam ihramnya pada hari Id, dia tawaf dengan tawaf ifadah, kasih ke safar tawaf dengan tawaf wada. Nah, perbuatan ini sama seperti perbuatan haji ifrad. Ya, tapi berbeda niat. Kalau haji ifrad labbaik Allahumma hajjan, kalau haji qiran labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Atau umratan wa hajjan. Nah, haji tamattu berikutnya. Tafadhal dibaca sini ya. Siapa? Saiful. Summa yahillu min ihramihi wa yalbasu thiyabahu maf'ul wa yatahallalu tahallulan kamilan summa fi al-yawmi al-thamin min syahri Dzulhijjah Nah, sedangkan haji tamattu adalah dia berihram dari miqat dengan niat umrah. Kemudian kalau sampai ke Mekah dia biasa kayak umrah, dia tawaf, dia sa'i, qasir, potong rambut dia. Ya, dipendekkan. Kenapa? Karena itu umrah. Ya. Apabila dia setelah tahallul selesai dari ihramnya, dia pakai bagian biasa. Ya, ya tahallalu ditahallul. Ya, dengan tahallul yang sempurna. Kemudian pada tanggal 8 ya, di bulan Zulhijjah ya, dia berihram lagi untuk haji. Tapi ini tanggal 8 sunnah ya. Dan pada hari Id ya, tanggal 10 dia tawaf ifadah setelah melempar jumrah ya, dia tawaf ifadah ya, sebelumnya dia tahallul lagi ya. Tahallul lagi. Jadi setelah melempar jumrah dia tahallul, potong rambut. Ya. Kemudian dia tawaf ifadah. Udah tahallul tuh dia udah pakai baju biasa lagi. Udah tahallul dari melempar jumrah, dia pakai baju biasa lagi, kemudian dia tawaf, tawaf ifadah untuk haji. Ya, wajan dia haji dan dia sa'i untuk haji. Nah, kalau dia mau pulang, ya, pulangnya itu nanti dia tawaf wada. Tapi amalan dia dari tanggal 10 sampai tanggal 13 itu sama. Ya, melempar jumrah itu sama. Nah, kalau dia mau pulang ya sama juga tawaf wada. Nah, ini cukup ya, sudah jam 7. Saya mau ternak ya, nganter anak sekolah. Subhanallah wa bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.